apa yang kita amalkan pada azan subuh yang cuma ada satu azan? Apakah kita melafazkan salatu khairum minan naum, yang mana masyarakat masih awam dan belum bisa menerima hujjah? Ya, antum jangan jadi muadzin kalau seperti itu. Kalau pendapat antum bahwa azan yang kedua itu tanpa salat khairum minan naum, biarkan yang lain jadi muadzin.